Aremam, Aremam, Blaster Rap Family, kolaborasi, Press Boy. Ku tinggal turun naik, ku tinggal turun naik, ku tinggal turun naik, turun naik terus. Ku tinggal turun naik, ku tinggal turun naik, ku tinggal turun naik, turun naik terus. Ku tinggal oles naik, turun naik terus. Ku goyang kasih keluar, ku punya jurus. Dia mulai bikin bikin deh akal bulus, supaya dia rencana bisa berjalan mulus. Bertubi-tubi serangan yang dibawa umur, harap ada pengawasan. Ini sebuah terlalu banyak penampakan, sampai oknum nonggo yang suraba kiri dan juga kanan. Masing-masing mulai kasih keluar jurus-jurus, tinggal pilih yang dari kasar sampai mulus-mulus. Dan yang ini macamnya demo tiru Nicki Minaj, silakan merapat bagi yang mau berminat. Tinggal mu turun naik, oles baik-baik, biar daun dapat like, biar daun nama naik. Mok semacam Ioka, goyang biasa saja. Jangan terlalu buat kan nanti orang ketawa. Rencana dosu atur walau medan itu lumpur, tapi dorang siap tempur sampai mentari lo timbul. Sungguh mati sampai no nekat, jalan kaki pulang pagi walau susah tidur nanti. Ku tinggal turun naik, ku tinggal turun naik, ku tinggal turun naik, turun naik terus. Ku tinggal turun naik, ku tinggal turun naik, ku tinggal turun naik, turun naik terus. Ku tinggal oles naik, turun naik terus. Semacam ala India, semua mata tertuju ke dia. Ku tinggal turun naik, ku tinggal turun